Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang saya hormati dan saya cintai karena Allah azza wa jal, berbicara tentang kondisi atau ahwal salaf di bulan Ramadan sebagaimana pembahasan kita, judul kita, tematik, hakikatnya berbicara tentang mereka. Kita membuat kita agak malu sebenarnya jemaah kalau kita mau bahas cerita tentang kondisi mereka di bulan Ramadan, terutama sebenarnya kita malu untuk bercerita tentang mereka karena takutnya kita hanya bisa menceritakan tentang keistimewaan mereka namun kita sendiri belum bisa mempraktikkan apa yang mereka berada di atasnya. Oleh sebab itu, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kita bisa baca di kitab Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, beliau mengatakan bahwa wa amma sabiqun al-muqarrabun, dan adapun orang-orang yang terdahulu yang telah mendahului kita, ya, al-muqarrabun, yang mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah azza wajal. Kata beliau, fanastaghfirullah alladhi la ilaha illahu awalan min wasfi halihim wa adamil ittisafi bih, ya. Maka kita memohon ampun kepada Allah, kata beliau. Kita minta ampun kepada Allah, kita istighfar kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Ia. Kita minta ampun dulu kepada Allah nih, ya, dari menceritakan, mensifati tentang keadaan mereka, kondisi mereka, terutama kondisi mereka di bulan Ramadan. Kita minta ampun dulu nih sama Allah azza wajal, ya, ketika harus cerita tentang kondisi mereka. Wa adamil ittisafi bih, ya, di sisi lain kita belum bisa bersifat, berkarakter seperti karakter mereka. Dalam artian kita belum bisa meniti jejak mereka. Kita istighfar dulu jemaah. Takutnya kita hanya bisa menceritain tentang mereka, keistimewaan mereka, semangat mereka, lah kitanya jauh. Ya, enggak ada, ya, keinginan, enggak ada semangat untuk mengikuti dan meniti jejak mereka. Maka beliau sendiri selevel Ibnu Qayyim istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Bal ma syamamna lahu raihah, kata beliau. Bahkan kita nyium-nyium bau mereka aja enggak kecium cinta Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Enggak kecium. Ya. Kalau mereka misalnya di bulan Ramadan kondisinya begini begini begini begini, kita baunya aja kagak dapat gitu kan. Subhanallah. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Walakin mahabbat al-qaum tahmilu ala ta'arufi manzilatihim wal-ilmi biha. Akan tetapi kata beliau, kecintaan kita lah kepada kaum salaf tersebut, kecintaan kita kepada kaum salaf tersebut yang membawa kita untuk mengetahui tentang kedudukan mereka, tentang keadaan mereka, ya, yang mencintai, dan untuk mengilmui tentang bagaimana kondisi mereka, keadaan mereka, hanya semata-mata karena apa? Mahabbah. Dalam artian kalau kita mau plek ketiplek kayak mereka, fotokopi mereka gitu, persis kayak mereka, kayaknya enggak nyampe, susah. Ya. Ya. Agak susah kalau kita bisa persis seperti mereka. Tapi karena dorongan cinta kepada mereka menjadikan kita kadang harus menceritakan tentang mereka, keistimewaan mereka, jemaah. Dan hiburan buat kita, Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang ia ngefan kepadanya. Ya. Berusahalah kalau bisa kita ngefannya itu sama orang-orang salaf terdahulu, jemaah. Karena mereka orang-orang baik. Ya. Gelarnya aja salafus salih. Ke orang-orang kayak gitu harusnya kita ngefan, jadikan mereka idola. Ya. Di saat umat akhir zaman banyak menjadikan orang-orang toleh, orang-orang buruk menjadi apa? Bahkan orang kafir menjadi apa? Menjadi fansnya, maksudnya menjadi, dalam artian menjadi idolanya, maksud saya, yang mencintai semua ta'ala. Jadi kebalik-kebalik sudah. Ya. Yeah. Kemudian kata beliau, wa in kanatin nufus mutakhallifah. Walaupun jiwa-jiwa kita ini posisinya dibandingkan mereka, oh no, belakang. Cintai. Mutakhallifah. Jauh di belakang kita dibandingkan mereka. Mereka udah di sono sebak bil khairat, terdepan mereka dalam hal kebaikan. Kitanya sono belakang. Tapi saya tidak bosan-bosan mengingatkan hiburan dari Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan tariqullah tawil wa nahnu namdi alayka as-sulahfat, ya, wa laysatil ghayatu an nasila ila nihayati at-tariq walakin al-ghaya an namuta ala at-tariq, ay kama qala rahimahullah taala. Jalan Allah itu sangat panjang, sedangkan kita berjalan di jalan itu seperti kura-kura lelet. Sudah tahu jalan menuju Allah itu panjang. Apalagi setelah kematian, perjalanan kita sangat apa? Panjang. Lah kitanya jalan seperti apa? Kuda-kuda apa kura-kura? Kura-kura, sulahfat. Tapi hiburan dari beliau, bukanlah tujuan terutama, terpenting itu bagaimana bisa sampai di ujung jalan. Tapi tujuan terutama itu bagaimana bisa mati di atas jalan, di jalan mereka maksudnya, jemaah. Walaupun kita enggak bisa nyampe di ujung jalan seperti mereka, paling tidak kita istiqomah di atas jalan mereka walaupun posisinya mutakhallifah, masih di belakang. Ini yang susah, jemaah, karena ya, ajakan-ajakan kepada jalan yang bengkok-bengkok kiri kanan, yang sesat-sesat, sekte-sekte itu sabrak-abrak zaman sekarang, jemaah. Kalau kita enggak punya ya basic ilmu yang cukup, gampang sekali kita untuk apa? Terbawa arus, ya, ya. Jadi paling tidak kita bisa mati di atas jalan mereka, jemaah. Walaupun kita belum bisa mengejar mereka, ya. Munqati'atun 'anil lihaqi bihim. Walaupun posisi kita ini masih keputus gitu ya dari mengikuti jejak mereka, mencintai, masih jauh. Ini yang ngomong tadi siapa, jemaah? Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan beliau siapa? Beliau huwa man huwa, kalau orang Arab bilang ya, huwa man huwa. Beliau siapa beliau gitu kan. Beliau adalah seorang apa? Abid, saleh, alim. Orang yang ahli ibadah, orang yang alim. Beliau sendiri ngomong kayak gini, kita minta ampun dulu sama Allah sebelum cerita tentang kondisi salaf gitu. Allahu Akbar. Mencintai sunnah ta'ala. Ini beliau, bagaimana dengan kita? Harus merocos itu istighfar kita, cuma cintai. Sebelum ibaratnya cerita tentang kondisi salaf terdahulu. Kalau beliau saja merasa susah ngikut mereka, ngejar mereka, bagaimana dengan kita? Lebih angin lagi, susah lagi, jemaah. Maka kita harus lebih banyakin istighfar lagi kalau ceritain tentang kaum salaf. Ya. Ya bagus, enggak apa-apa kalau misalnya kita menceritain tentang seorang salaf, oh beliau dulu dalam qiyamul lail, oh beliau dalam siam sunnah, beliau dalam zikir begini-begini. Sebelumnya afanana istighfar dulu kepada Allah ya sebelum ceritain beliau. Enggak apa-apa. Takutnya kita hanya bisa ceritain mereka, kita belum bisa apa? Mengikuti jejak mereka. Yang mencintai karena Allah azza wajalla. Baik. Jadi beliau berkata demikian padahal beliau ya dikenal adalah seorang yang abid saleh, yang mencintai karena Allah SWT, yang waktunya semuanya untuk ilmu dan amal saleh. Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi mengatakan seperti itu. Ya. Dan kita kalau melihat yang mencintai karena Allah SWT dan membaca tentang orang-orang salaf, bagaimana mereka betul-betul fokus di bulan Ramadan terutama ya, dengan berbagai jenis ketaatan di dalamnya dan mengurangi hal-hal yang berbau mubahat, hal-hal yang mubah di bulan Ramadan, kita akan dapatkan sesuatu yang sangat menakjubkan tentang mereka. Ya. Dan pantas untuk kita heran, kadang-kadang banyak yang menurut akal kayaknya enggak mungkin dah, tapi itu bagi mereka mungkin dan terbukti memang. Kalau bukan karena riwayat-riwayat yang ya yang sabitah yang menceritakan tentang kondisi mereka, mungkin kita enggak bakal percaya jemaah. Tapi riwayat-riwayatnya sahihah. Dinukil dari mereka ya. Dengan sanad yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla, sehingga mau enggak mau kita harus oh iya memang benar. Dan itu enggak bukan suatu yang jauh dari mereka. Ya, bukan suatu yang mustahil dari mereka yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mereka begitu semangat ya dalam mengisi bulan Ramadan dengan ibadat, dengan taat. Karena mereka mengetahui di dalam bulan Ramadan itu ada nafahat. Ya. Ada istilah nafahat. Nafahat itu sajian, bisa juga karunia artinya, atau bisa juga diartikan apa? Aroma yang harum. Yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ada satu hadis jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan ya dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya baca dengan singkat, diriwayatkan Imam Al-Tabrani, begitu juga Imam Al-Qudai dalam Musnad Al-Shihab, dan juga Imam Abu Nu'aim ya Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Hadis ini hasan jemaah yang saya cintai. Termasuk yang menghasankannya adalah Muhaddithul Asr, yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, "If'alul khaira dahrakum." Kerjakanlah kebaikan sepanjang umur kalian. Maksudnya la tanqati'u dan anil khair. Maksudnya jangan kalian terputus dari melakukan kebaikan. Seumur hidup kalian, selama masih hidup, kerjakan kebaikan. Yang baik. Umur kita pendek masalahnya jemaah. Kalau banyak dikurangi, dikuras umur kita yang pendek ini dengan maksiat dan kelalaian, waduh, agak repot urusannya nanti di akhirat. Takutnya berabe urusan di akhirat. Maka berusaha kita ikuti sabda Nabi ini, if'alul khaira dahrakum, ay umrakum. Kerjakanlah kebaikan itu sepanjang hayat kalian, seumur hidup kalian. Wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, dan pampangkan diri kalian terhadap apa? Nafahat rahmatillah. Nafahat itu bisa berarti apa? Aroma harum. Aroma harum rahmatnya Allah Azza wa Jalla, dan dekatnya Ramadan dan mulai kecium nih aromanya jemaah. Nafahat Allah bulan Ramadan ini nafahat yang paling, yang kalau boleh saya katakan nafahat yang sangat agung. Momen Ramadan ini adalah apa? Sajian Allah yang sangat mewah, agung dia mencintai, besar. Maka kalau bisa usahakan dari sabda Nabi ini, ta'arradu. Ta'arrud itu memampangkan diri biar kita kena. Ibarat kita bakarin gaharu di sini misalnya, kan harum tuh ya. Kita kalau orang normal dengan mencium aroma yang harum, orang normal dia enggak akan oh jauhkan enggak aku enggak suka enggak. Yang ada apa? Kalau bau harum tuh apa orang mau? Biar kena apa maksudnya jemaah? Ah ini Ramadan sudah depan mata jemaah, itu nafahatnya Allah, rahmatnya Allah. Datangnya Ramadan rahmat enggak itu jemaah? Rahmat. Maka jadikan diri kita nih kayak apa? Ini aku siap ya Allah, aku siap. Kenain aku ya Allah dengan berbagai bentuk ketaatan di Ramadan, saya siap insyaallah. Udah jor-joran insyaallah ya. Taradu. Ibarat kita baru pertama kali turun hujan, sunnahnya apa jemaah? Basahin sebagian anggota badan kita. Lakukan sunnah itu. Dari sunnah banyak orang tinggalkan. Ada yang ngaji sunnah, banyak yang jarang maksudnya yang melakukan, kecuali yang Allah rahmati. Awal kali turun hujan, antum di tol, hujan turun, bukalah dikit tu jendela. Sunnah jemaah, pahala. Sunnah yang matrukah, mansiyah, terlupakan mencintai sunnah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pengen kena dengan rahmat Allah yang baru grace, baru turun dari sisi Allah Azza wa Jal. Ini Ramadan jemaah, ya Allah, ini nafahah apa ini? Sajian apa ini yang Allah datangkan di bulan Ramadan ini jemaah? Terus kita enggak mau kena kayak aduh penjara lagi nih datang sebulan. Harusnya apa? Tardu kata Allah. Udah kayak pampangkan diri, mau diapain aku bulan Ramadan ya? Siap, mau sholat panjang-panjang siap, mau baca Quran berapa kali khatam siap gitu kan? Carut. Mencintai kan Allah Subhanahuwataala. Anak kok teriak-teriak padahal lagi sakit sehat leher jemaahnya sebenarnya. Dari kayak radang rasanya. Mohon maaf. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai kan Allah Subhanahuwataala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna lillahi nafahatin min rahmatih. Maka sesungguhnya Allah itu memiliki nafahat dari rahmahnya, hembusan-hembusannya gitu namanya. Aroma-aroma harumnya itu dari rahmat Allah itu ada. Ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa kita berusaha untuk kena jemaah dengan hembusan atau apa aroma harum rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama Ramadan. Jangan sampai ada yang malas-malasan menghindar. Yang nafahah tersebut, aroma harum tersebut kata Nabi, yusibu biha man yasha min ibadihi. Yang Allah apa jadikan kena dengan aroma harum tersebut atau dapat sajian tersebut ya, atau karunia tersebut itu hanya yang Allah kehendaki dari siapa? Hamba-hambanya. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki Allah dapat nafahat di bulan Ramadan jemaah. Cintaikan Allah azza wa jalla. Kemudian Rasul akhiri dengan sabdanya, wasallallahu an yastura auratikum. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menutup celak-celak kalian, aurat kalian, dosa-dosa kalian, aib kalian. Saya, antum, semua antum, semua punya aurat. Punya apa? Punya celak, punya dosa, punya apa? Keburukan. Ya? Ya? Punya aib, itu aurat. Maka minta kepada Allah agar Allah tutup jemaah. Jangan sampai kita dipermalukan. Dibongkar aib kita oleh Allah Azza wa Jalla. Karena, waman tatabba'a Allahu 'awratahu yafdahu walau fi jawfi qa'ri baiti walau fi jawfi baiti kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah dipermalukan, dibongkar aibnya oleh Allah, Allah akan permalukan dia walaupun di tengah-tengah rumahnya, di tengah istrinya, anak-anaknya, dibongkar dia. Oh, ternyata bapak kayak gitu ya, dipermalukan di tengah-tengah keluarganya. Hati-hati, jangan sampai Allah membongkar aurat kita jemaah. Maka minta kalian kepada Allah agar Allah menutup aurat kalian, aib-aib kalian, celak kalian. Wa an yu'ammina rawatikum. Dan minta juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengamankan kalian dari kecemasan dan rasa takut kalian. Banyak hal yang membuat kita cemas jemaah, takut. Maka kita minta kepada Allah agar Allah yu'ammin, mengamankan kita dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Kita langsung melihat misalnya jemaah, yang pertama tentang kondisi salaf sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk ke Ramadan, sebelumnya dulu ya, sebelum sesudah masuk, kita lihat dulu sebelum masuk. Kayak gimana salaf itu jemaah? Ya, agar kita punya gambaran, oh kayak gitu ya mereka dulu ya. Ya kok kayak gitu mereka, sebelum Ramadan, setelah Ramadan. Kita pelajari jemaah. Paling tidak kita bisa tahu kondisi mereka dan semampu kita lah nyerempet mirip. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna at-tashabbuha bil kirami falahu. Pujangga berkata, ya, ikutilah mereka, tashabbuhlah dengan mereka, ya. Mirip-miriplah dengan mereka walaupun kamu enggak bisa persis seperti mereka, karena mirip-mirip dengan orang baik itu adalah keberuntungan. Ya. Tasyabuh dengan salaf itu kemuliaan, keberuntungan jemaah. Kita lihat misalnya sebelum masuknya bulan Ramadan. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan bahwasanya Makhul pernah berkata, ya, kana yaqulu idza dakhala Ramadan, adalah Makhul rahimahullah, apabila masuk ya bulan Ramadan, maksudnya menjelang masuk bulan Ramadan, dia berdoa jemaah. Dia berdoa, dan ini sanadnya hasan sekali lagi, dengan mengatakan, menunjukkan bahwasanya orang salaf sebelum masuknya bulan Ramadan sudah rempong dengan apa jemaah? Doa. Dengan apa? Doa. Yang paling viral siapa itu jemaah? Walaupun riwayatnya dhaif, riwayatnya dhaif, tapi sebagian ahli ilmu memberikan celah untuk boleh-boleh aja dia mengucapkan doa tersebut. Tapi menurut saya sih lebih baik kita bertumpu sama riwayat-riwayat yang sahih. Yang dhaif-dhaif ya sudahlah. Ya. Tapi kalau ada yang melakukan jangan terlalu ekstrim gitu. Kalau ada yang mengucapkan doa tersebut, ya maknanya juga bagus kok. Allahumma barik lana fi Rajab. Hah? Fi apa katanya? Allahumma apa katanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lemah hadisnya akan tetapi secara makna ya sebagian memberikan celah untuk boleh-boleh diucap, boleh aja diucapkan. Tapi yang terbaik sekali lagi kita bersandar dengan yang sanad-sanadnya hasan aja atau yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Seperti yang diucapkan oleh sebagian salaf seperti Makhul, dia katakan Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li ya wa tasallamhu minni mutaqabbala. Atau dengan lafal yang sedikit berbeda, Allahumma sallim li ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kok enggak ada yang ngikutin saya ya? Hafal enggak sih? Tawadhu ya insyaallah ya. Hafal cuman enggak mau menampakkan diri kalau sudah hafal. Allah ibarik fikum. Ya Allah, hantarkan hamba sampai kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat jemaah ya sampai bulan Ramadan. Bisa maksimal insyaallah taala. Pasang niat dari sekarang, karena kalau kita udah mantap niatnya dari sekarang, kita mau jajakan diri menyambut Ramadan, ta'arud ya. Maka kalau Allah takdirkan kita mati sebelum masuk Ramadan, semua pahala yang kita niatkan itu sudah tercatat. Ya. Tercatat. Ya. Ya Allah, hantarkan hamba sampai kepada bulan Ramadan dan hantarkan lama Ramadan untuk hamba ya Allah. Ya. Hantarkan Ramadan itu, bulan Ramadan itu untuk hamba ya Allah, hantarkan. Ya. Dan amal-amal yang dilakukan saya lakukan di bulan Ramadan itu terimalah ya Allah sebagai amalan yang diterima. Ya. Ya, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijadikan amal yang diterima, yang mencintaikan Allah Tabaraka wa Taala. Dan salaf kita dahulu sering kita dengar insyaallah, saat-saat kita udah busa kali nyampaikan ya. Ya. Bahwasanya apa? Ya, antum bisa dapatkan dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nanti banyak cerita-cerita yang saya sampaikan di kelanjutan kajian kita ini. Ya, itu banyak saya sadur dari kitab Lataiful Ma'arif, buah karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Penuntut ilmu aneh kalau enggak punya kitab itu gitu ya. Ya, terutama yang bisa bahasa Arab, ya. Enggak tahu udah ada terjemahannya apa enggak itu Lataiful Ma'arif. Ada kali ya. Bahwasanya apa? Orang salaf dahulu ya, itu 6 bulan, berarti 6 bulan setengah tahun, bayangkan jemaah. Sebagian umat akhir zaman ini kayak kita nih kadang pas dikasih dua hari lagi puasa loh. Oh, iya ya. Puasa. Ya. Kemarin lebaran kan udah pas aja enggak nyadar dia kayak. Seminggu lagi kan puasa ya katanya. Masa sih? Saking lalainya aja mah. Ya, indikasi apa? Terlalu sibuk sudah dengan urusan dunia sampai Ramadan mendekat saja udah enggak nyadar dia jemaah cintai sunah ajib. Dan salaf enggak kayak gitu kondisinya jemaah. Mereka setengah tahun, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan udah apa? Repot berdoa kepada Allah dengan antara doa dan mereka ya, seperti tadi. Ya Allah, hantarkan hamba sampai bulan Ramadan. Hantarkan Ramadan untuk hamba. Terimalah sebagai amal yang diterima. Allahu Akbar. 6 bulan jemaah jin. Setengah tahun sebagaimana dikatakan oleh Mu'alla Ibn al-Fadl ya, rahimahullah ta'ala. Kana salafu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan wa yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Adalah salaf terdahulu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum ya Ramadan datang ya, agar mereka bisa disampaikan kepada bulan Ramadan. Setelah Ramadan berlalu 6 bulan juga mereka berdoa kepada Allah agar semua amal mereka selama Ramadan apa jemaah diterima oleh Allah SWT. Sebagian salaf khotib Idul Fitri sedang membara khutbahnya tang tung, khotibnya ngelihat dia nangis di depan, paling depan kan duduknya nangis. Sebagian salaf jemaah nangis dari awal khutbah, orang mungkin happy dan dia nangis. Pas ditanya selesai khutbah, kenapa nangis? Ya. Nangis karena apa cuma? Takut kalau amal-amalannya selama bulan Ramadan itu apa? Enggak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilah, kata Allah. Hati mereka khawatir, takut kalau kalau amalannya itu tidak diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Naam. Kemudian siapa raisnya salaf jemaah? Pemimpin salaf siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya salaf sebagaimana dalam hadis Nasa'i Ahmad yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kita Jumat kemarin, itu apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum datangnya bulan Ramadan, ya, maksudnya di bulan Syaban sudah kita sampaikan di khutbah Jumat, itu beliau memperbanyak puasa jemaah, ya, beliau apa berpuasa di bulan Syaban semuanya kecuali sedikit. Maksudnya apa? Dalam artian dominan di bulan Syaban itu beliau apa? Puasa. Yang enggak beliau puasain bulan Syaban itu cuma sedikit gitu dari hari-hari Syaban itu jemaah. Ya. Yang kata para ulama menjelaskan, ya, sebagian ulama ketika menjelaskan riwayat tersebut riwayat Nasa'i Ahmad, ya, bahwasanya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul ditanya oleh Usamah bin Zaid, kenapa aku tidak melihat engkau memperbanyak puasa sebagaimana memperbanyak di bulan Syaban, maka ya beliau mengatakan itu adalah dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas, itu bulan banyak manusia lalai, ya, dan dia adalah bulan, ya, momen diangkatnya amalan, dia laporkannya amalan kepada Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, dan saya senang amal saya dilaporkan dalam keadaan apa? Sedang puasa. Makanya beliau perbanyak puasa. Nah, para ulama menjelaskan riwayat tersebut yang mungkin tidak saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin, bahwasanya apa? Para ulama menjelaskan puasa Syabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kedudukannya seperti sunnah rawatib qabliyah bagi salat fardu. Apa maksudnya jemaah? Itu posisinya seperti sunnah rawatib qabli. Kita kalau mau salat fardu sebelumnya ada qabliyahnya enggak? Ya, sebagian ada qabliyahnya toh? Nah, jadi seolah-olah saum Syaban yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kebanyakan hari di bulan Syaban itu seolah-olah sebagai apanya? Sebagai qabliyahnya saum Ramadan yang mencintai. Ibarat salat qabliyahnya salat fardu. Paham maksudnya? Ya. Yang tujuannya apa jemaah? Untuk stretching. Untuk apa? Pemanasan, latihan. Sebelum apa? Sebelum berjibaku di bulan Ramadan yang mencintai. Jadi latihan dulu biar enggak kagetan gitu yang mencintai sunnah taat. Ya. Ya. Kagetan kayak orang mau apa pertandingan badminton misalnya, dia mesti harus banyak drilling dulu, ya ta, ya, biar kalau di semes musuh enggak kagetan gitu, ya, mencintai karena Allah azza wajalla. Eh, sama, ya, beliau saum di bulan Syaban itu sebagai bentuk drillingnya lah, ya, tamrin, latihan, pemanasan mencintai karena Allah azza wajalla sebelum pertandingan di bulan Ramadan, sebelum dimulainya pertandingan di bulan Ramadan, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, untuk membiasakan badan sebelum nanti masuk di bulan Ramadan, dia mencintai supaya enggak kaget gitu, tiba-tiba lapar gitu kan, insyaallah. Ya. Dan di antara kebiasaan mereka, ya, juga sebelum datangnya bulan Ramadan jemaah, yaitu di bulan Syaban, mereka itu apa? Aqbalu alal masahib. Ay akabbu alal masahib. Mereka apa? Fokus dengan Al-Quran. Mulai itu. Ya, memperbanyak baca Quran dari bulan Syaban. Makanya Salamah bin Kuhail mengatakan, kana yuqal syahru Syaban syahrul qurra. Dulu viral dikatakan bulan Syaban adalah bulannya para qari. Jadi dari Syaban saja sudah orang salaf itu sudah mulai repot jemaah baca Quran. Ya. Lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan sebelum Syaban. Supaya nanti bulan Ramadan wis berkali-kali khatmah, berkali-kali bisa khatam. Karena terbiasa aja mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Terbiasa. Maka di bulan Syaban mereka sudah apa? Sudah mulai menyibukkan diri dengan mushaf. Ya, enggak pernah jauh dari mushaf yang mencintai sunnah ta'ala. Itu bisa baca juga di Lataiful Ma'arif keterangan-keterangan seperti ini. Ikhwatal Islam yang saya cintai. Itu sebagai bentuk isti'dad sekali lagi, sebagai bentuk persiapan mereka sebelum Ramadan. Bahkan sebagian mereka berkata, ya, bahwasanya apa? Sebagian salaf ada yang mengatakan syahrul rajab Syahrul Badr. Bulan Rajab itu bulan menebar benih. Ya. Kemudian apa? Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Dan bulan Sya'ban bulan apa? Nyiram. Ya, biar mulai subur dah tuh. Ya, udah tumbuh dah tuh, gitu kan? Masya Allah. Benih yang ditanam di bulan apa? Rajab. Udah mulai packing-packing, udah mulai siap-siap tuh bulan Rajab. Waduh, bentar lagi nih. Itu kan bulan-bulan haram tuh Rajab ya. Bulan haram itu, Masya Allah. Dianjurkan banyak amal juga di situ. Kemudian apa? Mulailah tuh di bulan Sya'ban, benih itu mulai apa? Tumbuh. Akhirnya apa? Sibuk disiramin, siramin. Ya. Kemudian wa syahru Ramadan syahrul hasad. Nanti pas bulan Ramadan, bulan nuai, bulan apa? Memetik, bulan apa? Panen, yang mencintaikan Allah. Istilah sebagian salaf seperti itu, yang mencintaikan Allah SWT. Nah itu sedikit tentang sebelum masuknya bulan Ramadan. Lah begitu masuk bulan Ramadan, ajib salaf kita jemaah. Begitu dah masuk, benar-benar masuk di dalam bulan Ramadan, bergumul sudah dengan ya, ya aroma harum ya Ramadan tersebut, yang mencintai semua sudah masuk ke dalamnya, kita akan lihat perkara yang ajib ya tentang kondisinya kaum salaf. Sebagai contoh misalnya, gak jauh-jauh kita bicara ya, karena Ramadan itu gak jauh dari tiga ibadah inti, ya siyam, ya qiyam, ya tilawatul Quran. Ya, tiga itu otaknya ibadah itu. Ya. Gak usah pakai tawar-tawar lagi lah jemaah. Untuk yang tiga ini bulan Ramadan, wis, siyam, qiyam, tilawatul Quran. Ini mbah-mbahnya ibadah di bulan Ramadan, jemaah cintai sunnah ta'ala. Selain yang lain-lainnya itu. Itu apa? Tambahan ibaratnya jemaah, ziyadat gitu kan. Tapi yang inti otaknya ibadah tiga ini. Puasa, kemudian qiyamul lail, tahajud, tarawih, kemudian apa? Quran jemaah. Ya. Kapan lagi kita mau panen pahala kalau udah di bulan ini jemaah, ya Rabb. Ya. Kapan lagi yang mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Yang di bulan Ramadan itu saking baiknya Allah, ya, semua amal saleh itu apa? Dilipat gandakan oleh Allah sampai berapa jemaah? 10 kali lipat. Sampai apa? Sab'imi'ati dha'if. Sampai 700 kali lipat. Ila adha'afin kathira. Sampai kelipatan yang enggak terhitung. Bulan Ramadan. Jadi antum melakukan satu amal baik di bulan Ramadan. Sama halnya antum melakukannya berapa? 10 kali. Antum sholat bulan Ramadan. Ya, subuh misalnya. Sama seperti antum sholat, 10, sholat subuh 10 kali. Bahkan sampai berapa kata Rasul? 700. Berarti kalau antum sholat subuh di bulan Ramadan, sama antum seperti sholat subuh 700 kali. Non-stop 700 kali. Lah pahalanya piye itu? Mencintai sunatan. Belum lagi amalan yang lain yang antum kerjakan. La ilaha illallah. Yang mencintai sunatan. Ya. Apalagi puasanya. Saking gak ketahuan gedenya pahala puasa itu, malaikat gak diikut campur jemaah. Prek sudah malaikat di situ. Enggak ada nyatat-nyatat amalan puasa. Langsung urusan bainal abdi wa bainar rabbi, antara hamba dengan siapa? Rabbnya sudah. Yang nanti kita akan bahagia insyaallah manakala kita dipampangkan. Nah, pahala puasa. Ya Allah. Yang enggak ketahuan gedenya, enggak ada ukurannya jemaah cintai. Hanya Allah yang tahu saking besarnya pahalanya. Yang mencintaikan Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam ibadah puasa itu ada tiga jenis kesabaran terkumpul di dalamnya jemaah ya. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang bisa dipertanggungjawabkan ya, bahwasanya apa? Bulan Ramadan itu disebut oleh Nabi apa? Syahrus sabr. Sum syahrus sabr kata Nabi. Puasalah di bulan sabar. Jadi Ramadan itu dibilang bulan sabar. Memang sabar semua isinya jemaah. Cintai sunnah ta'ala. Ya. Kayak itu. Yang biasanya antum diganggu orang di luar Ramadan mungkin wah golok mungkin keluar ya bulan ini mruun shaim lagi puasa nasuri ya subhanallah. Ramadan mendidik kita jemaah jadi orang penyabar. Kita bawakan riwayat yang sanadnya sahih ya dari sahabat As-Sa'id ibn Yazid radhiyallahu taala an. Ini bisa kita baca di Irwa'il Ghalil ya oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dikeluarkan Imam Malik, Imam Baihaqi, dan juga Nasa'i. Ya. Bahwasanya lihat bagaimana qiyamul lailnya para sahabat. Kita bicara sekarang tentang kondisi salaf terdahulu terkait tentang qiyamul lail. Yaitu tarawih, tahajud, qiyamul lail. Disebutkan dalam hadis ini, amara Umar bin Al-Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamim ad-Dari ya radhiyallahu anhuma an yaquma lin-nas 11 rak'ah. Ya. Qal wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil-mi'in bil-mi'in hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isy min tul al-qiyam wa ma kunna nansarifu illa fi furu' al-fajr. Kita perhatikan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu memerintahkan kepada dua sahabat Ubay bin Ka'ab, ini qari ini ya, ya qari-nya orang yang paling qari dari umat ini Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi biasa kalau ngimamin salat di belakang beliau siapa? Ubay bin Ka'ab. Sehingga kalau Nabi ada lupa ayat, maka apa? Ubay bin Ka'ab yang ingatkan jemaah. Dan ini sunnah yang banyak dilalaikan oleh masjid-masjid. Diusahakan yang berdiri di belakang imam itu orang yang punya hafalan gitu kan, mencintai Subhanahu wa taala dan tahu fikih imamah, fikih jadi imam. Mencintai. Apa yang akan dilakukan kalau imamnya batal atau imamnya lupa atau ada ya kesalahan, ada tambahan, ada kurang dan seterusnya, itu dia ngerti hukum-hukumnya. Jangan cintai sunnah. Liyalini minkum ulil ahlami wan nuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus orang-orang yang berilmu. Kalau bisa juga punya hafalannya juga, jangan cintai sunnah taala. Supaya dia bisa al-fatah alal imam, bisa menegur imam yang mencintai karena Allah azza wajalla, dan diusahakan yang negor ya satu orang aja yang di belakang itu, karena kalau semuanya negor di belakang, waduh, imam salah nyambung ayat, semuanya riuh, udah itu riuh jadinya jemaah, enggak tenang, enggak khusyuk jadinya mencintai imamnya, jadi gelagapan ini yang mana yang anak ikutin, yang ono, ah makanya itu satu orang, ya yang mencintai karena Allah azza wajalla, bisa satu orang di belakang. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab, begitu juga sahabat Tamim ad-Dari, kata para ulama mereka sip-sipan jemaah. Sehingga kalau ada kejadian misalnya di satu sholat tarawih dalam satu malam, ada dua imam misalnya, karena mungkin panjang-panjang suratnya, imamnya taban, capek mungkin ya. Maka apa? Mungkin 4 rakaat sisa mungkin diganti imam yang lain, boleh enggak jemaah? Enggak masalah, ganti-ganti imam enggak masalah. Ya, ganti-ganti imam enggak masalah, yang mencintai sunnah taala, rolling ibaratnya gitu ya, karena mungkin capek karena panjang gitu kan surat-suratnya. Ya. Maka enggak apa-apa untuk bergantian. Sebagaimana Tamim ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab ganti-gantian itu, disuruh ngimamin oleh siapa? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Berapa rakaat? 11 rakaat, 11 rakaat. Sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sering berkata, saya tidak lebih soleh dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan enggak pernah lebih 11 rakaat alaihi salatu wasallam. Tapi kalau ada saudara kita lebih 11 rakaat, boleh enggak? Ya. Silakan, enggak masalah. Karena ada dalilnya juga, dalil umumnya ada, yang mencintai karena Allah azza wajalla. Tapi anak pribadi khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solusinya kalau mau panjang gitu kan, ya sudah suratnya dipanjangin bacanya, mencintai sunnah taala. Antum lihat bagaimana salat qiyamul lail mereka, tarawih mereka. Kata disebutkan dalam hadis ini adalah apa? Waqad kana al-qari'u, dan adalah seorang qari, imam maksudnya, itu yaqra'u bil mi'in. Ya Allah. Mereka membaca dalam satu rakaat itu jemaah apa? Mi'in, surat-surat yang jumlah ayatnya itu 100 ayat atau mendekati 100 ayat, yang melebihi 100 ayat atau mendekati 100 ayat. Ada yang siap di sini jemaah mempraktekkan kondisi salaf ketika dia mulai tarawih ini, ada yang siap enggak jemaah? Allahu Akbar. Kalau itu sampai dipraktek di Solehawa atau di Nurul Iman atau masjid yang lain, insyaallah pada pensiun salat tarawih kayaknya jemaah. Kalau bisa ke Blitar dah 7 menit 23 rakaat kelar gitu kan. Atau di tempat yang lain ya, bukan hanya di Blitar. Allahu Akbar. Mau cari pahala malah dapat dosa. Allah musta'an. Ya. Jadi mereka baca mi'in, surat-surat yang lebih dari 100 ayatnya atau mendekati 100 100. Sampai saking panjangnya kami bersandar pakai tongkat. Saking pegelnya udah bukan berbuah lagi betis rasanya. Apa bahasa yang lebih lebay lagi hiperbolanya cuma? Selain berbuah apa cuma? Udah gondokan kali ya betis itu. Saking apa cuma? Pegelnya berdiri. Itu salaf kita cuma. Wasyattana bainana wa bainas salaf. Sungguh jauh antara kita dengan salaf yang cintai sunnah ta'ala. Kenapa? Min tulil qiyam, saking panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan tidaklah kami bubar dari salat tarawih kami di zaman para sahabat itu kecuali sudah mendekati apa? Salat fajr jemaah. Sampai sebagian sahabat itu cepat disuruh buru-buru itu pembantu-pembantunya budak-budak cepat. Sudah mau azan, tidak mau azan. Cepetan sahurnya gitu. Allahu Akbar. Sehingga banyak dari mereka yang hanya mencukupkan diri dengan seteguk air kah atau beberapa biji korma. Coba, saking ya Rob, oh, begadang blas sudah mencintai itu. Untuk yang mulai menggosilkan. Kita istighfar makanya jemaah. Dari awal kita istighfar, kita hanya bisa cerita. Tapi praktek enggak tahu seumur hidup bisa jadi kita enggak bisa seperti mereka. Istighfar kita kepada Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjut sedikit jemaah yang saya hormati. Jadi dari riwayat yang kita sampaikan tadi bahwasanya mereka dalam qiyamul lail apa sedemikian panjangnya jemaah. Anda pernah menyampaikan bahwasanya hatta dulu di apa Saudi ya dan sekitarnya itu imam-imam di masjid-masjid itu sudah biasa jemaah salat itu apa dalam satu bulan itu khatam Al-Qur'an imam-imam itu. Jadi dalam satu malam itu satu juz. Itu sudah biasa itu. Maksudnya kondisi yang mereka udah ma'ruf di zaman dahulu. Ya. Ya, sehingga kalau ada masjid yang ketahuan enggak khatam alias enggak 30 juz gitu sampai akhir bulan, itu jadi omongan jemaah. Ini masjid enggak khatam gitu. Jadi apa ya? Suasana itu pernah ada jemaah. Sekarang kondisinya udah berbeda jemaah. La ya'ti zamanun 'alan nas illa wa ma ba'dahu syarrun min. Tidak datang satu masa bagi manusia kecuali kondisi setelahnya makin terpuruk, makin terbelakang, makin ya. Itu ada yang mencintai sunnah ta'ala. Jadi viral, jadi apa ya? Kesannya itu enggak bagus, enggak baik. Masjid itu kalau ketahuan dulu tuh di sana ada yang enggak khatam di akhir Ramadan. Nah, ini kalau kita praktek sekarang ya balak sudah jemaah. Habis imam di one-one. Ya toh? Habis deh imam di one-one itu. Ya. Ribut pasti di belakang tuh. Siapa imam? Tandain imamnya. Ya. Saya enggak tahu benar apa enggak, ada anekdot ya. Katanya pernah ada orang awam sholat belakang imam tarawih baca Baqarah. Oh, kan panjang tuh. Selesai sholat protes sama imamnya, sampai buah betis rasanya, Pak Imam panjang amat. Surat apa sih itu? Oh, itu surat Baqarah katanya. Surat sapi betina, pantesan sapi gitu. Oh, panjang amat. Besoknya pas mau tarawih lagi, "Sorry Pak Imam, sebelum kita sholat mau baca surat apa nih malam ini?" Ya udah yang pendek-pendek aja, maksudnya surat Al-Fil. Lah, kok kemarin aja surat sapi panjang amat, apalagi surat gajah katanya. Saking awamnya itu tentang surat-surat. Saya itu kayaknya cerita-cerita anekdot kayaknya. Ya. Ala kulli hal, tapi fenomena hunting masjid atau musala tercepat itu masih marak di tengah-tengah kaum muslimin zaman cintai. Ya Rabb, kapan ibadah kita mau genah cintai sunnah ta'ala? Kapan kita mau nyerempet-nyerempet salaf yang cintai sunnah ta'ala? Ana pribadi dulu awal-awal ngimamin di Masjid Ijo gara-gara satu rakaat satu wajah, satu halaman. Heboh di belakang emak-emak. Ya. Sehingga malam kedua mengalami kemajuan saf gitu kan, emak-emak hilang yang cintai sunnah ta'ala. Allah musta'an. imamnya yang kadang-kadang jadi bahan omongan gitu kan. Siapa sih imamnya itu? Jadi viral imamnya itu kalau kepanjangan sui. Allahu musta'an. Lemah semangat kita jemaah dibandingkan salaf dahulu. Ya. Kemudian sebagian tabi'in seperti Abu Mijlaz rahimahullah yang nama aslinya Lahik bin Humayt bin Sa'id yang lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Mijlaz. Beliau termasuk perawi hadis yang siqat jemaah, termasuk perawi hadis yang siqat. Allah uji beliau dengan a'war, maksudnya juling matanya, enggak normal matanya jemaah, juling sebelah. Kana yusalli bin nas, adalah beliau itu ngimamin manusia fi Ramadan, di bulan Ramadan, fayakhtimu bihim fi kulli usbu'. Maka dia khotam ngimamin salat tarawih bagi manusia dalam setiap pekan itu khotam jemaah. Sepekan khotam. Kita sepekan khotam jemaah. Ya. Berarti apa? Setiap malam berapa jam? 4 juz berarti ya. Allahu Akbar. Sepekan khotam. Allahu Akbar. Ya, luar biasa salaf kita jemaah cinta Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi kadang kita kayak cerita-cerita mereka kayak enggak masuk akal, tapi itu terjadi jemaah. Terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Bahkan Abu Raja Al-Utaridi ya, rahimahullah taala kalau ngimamin manusia itu beliau mengkhatamkan di bulan Ramadan fi kulli asyrati ayyam khatmah. Dalam 10 hari itu lebih panjang dikit ini ya, lebih lama lagi dikit. Yaitu apa? Kalau tadi kan seminggu. Sekarang apa? 10 hari. Abu Raja Al-Utaridi 10 hari khatam ngimamin kaum muslimin salat tarawih yang cintai Subhanahu wa taala. Ya. Allahu Akbar. Ya. Ini diantara kondisi-kondisi salaf kita. Kita hari ini ya kayak gitu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Imam khawatir kalau nambah lebih dari setengah halaman gitu. Maksudnya setengah wajah aja udah, lebih setengah wajah aja udah ketar-ketir imamnya. Aduh, nanti ngedumel enggak nih ngedumel. Apalagi gaya qiraah yang tertil, slow gitu ya. Oh, ya. Kecuali imamnya agak cepat mungkin, cepat tapi menjaga hukum-hukum tajwid gitu ya, hadr gitu ya. Ya, ini kalau agak bacanya tertil, itu udah lewat setengah halaman saja udah. Tuh, belum rakaat kedua lagi nanti itu lama. Jangan-jangan pada mendumal semua dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya. Sampai saya bilang tadi imamnya ditandain jangan riuh di belakang. Siapa sih imamnya itu? Sui tenan gitu kan. Ya. Ya. Sampai kayak mangkok nih betis katanya. Kayak gitu nyuntai sonata. Ya. Sampai sebagian orang awam yang enggak terbiasa jemaah, ya. Mendatangi salat subuh. Dan biasanya kalau bulan Ramadan kan yang enggak kelihatan salat subuh jadi kelihatan tuh biasanya ya. Ya kan? Kebetulan kebiasaan di masjid itu kan bertahun-tahun kalau Jumat paginya itu subuhnya apa? Kadang baca apa? Sejedah di rakaat pertama, al-insan di rakaat kedua. Dan ini yang sesuai dengan sunnah. Sebagian orang sejedahnya dipotong dua. Ya, rekat pertama sepotong, rekat kedua sepotong, al-insannya kagak dibaca. Ini sunnah siapa gitu kan? Boleh sih boleh, cuman enggak sesuai sunnah. Nah, ini begitu ada orang awam ikut salat subuh, oh, ini kan mutobat ceritanya nih, belum Ramadan gitu. Enggak biasa salat subuh ke masjid. Begitu Jumat, imamnya kebetulan udah biasa, imam jamaah yang sudah rutin biasa gitu dengan sejedah. Ya. Mungkin di sini masjid hijau dimusuhi sunnah yang lain atau bahkan mungkin masjid-masjid yang ya di situ sunnah dakwah sunnah dimusuhi ibaratnya itu ada juga gitu kan. Walaupun saya mendapatkan cara mereka dipotong dua sejedahnya. Karena kalau sampai di masjid-masjid itu umum itu ya di rakaat pertama sejedah, rakaat kedua al-insan, wah itu imamnya bisa dipecat itu jemaah cintai Subhanahu wa taala. Akhirnya apa jemaah cintai Subhanahu wa taala kaget gitu ya. Kaget ketika imamnya apa? Padahal udah bertahun-tahun biasa di masjid itu rakaat pertama sejedah, rakaat kedua al-insan di salat subuh Jumat. Walaupun sebaiknya jangan dirutinkan. Ini saya buat semua imam, siapa yang jadi imam antum, itu usahakan jangan dirutinkan setiap subuh jemaah. Ya, bahkan setahu saya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengkhawatirkan kalau dirutinkan terus-menerus tiap subuh Jumat, takutnya pindah status jadi status bid'ah. Ya, jangan dirutinkan sekali-sekali. Ya, diselang-seling yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Akhirnya sekali lagi ketika dia imamnya baca sajdah rakaat pertama, insan rakaat kedua, kiamat tegak. Kayak kiamat sudah. Allahu Akbar. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Nah, ketika kita baca tentang sebagian kondisi salaf dahulu, apa sih yang membuat mereka kok sebegitunya sholat qiyamul lail mereka, terutama di bulan Ramadan itu? Jawabannya cuma satu, jemaah. Rabbatan fil khair wa thawab. Mereka menginginkan kebaikan, mereka menginginkan pahala. Kapan lagi masalahnya jemaah mencintai sunnah ta'ala? Ya. Bahkan sebagian salaf itu sholat membaca surat Al-Baqarah itu hanya dalam 8 rakaat gitu kan. Ya. 8 rakaat itu kelar Baqarah jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dojer, enggak ada yang menggerutu di belakang, enggak ada. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya juga karena mereka takut, khawatir bisa jadi ini Ramadan terakhir saya. Makanya mereka all out gitu kan. Dan ini nasihat para ulama, usahakan setiap kali kita masuk Ramadan, ya, maksimalin. Kenapa? Takutnya itu Ramadan terakhir kita. Kita enggak tahu cuma cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sisi lain mereka tahu setiap malam Allah punya hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Dia pengen kalau seandainya dia termasuk yang dimerdekakan malam tersebut. Makanya luar biasa, berdiri lama-lama ada. Sampai sebagian salaf itu saking lamanya berdiri salat malam jemaah, pagi-paginya apa? Dia nempel di tembok, jangan minta saya praktek ya. Dia nempel di tembok, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Saking lamanya berdiri, darah di kepala ini rasanya turun jemaah. Ingin dia balikkan lagi darah kepalanya dengan dia. Apa namanya itu? Ngapain namanya itu jemaah? Salto mahal lancar. Pokoknya dia nerin kepalanya di bawah, kakinya di atas, di tembok coba. Sebagian salaf sampai segitunya jemaah. Berasa darahnya turun semua saking lamanya berdiri mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya subhanallah. Dalam sunan al-Baihaqi, ikhwatul Islam mencintai sunnah taala, Khalid bin Duraid pernah mengatakan begini. Kana lana imamun fil Basrah. Dulu di Basrah kami punya imam yang imamin kami. Ya. Yakhtimu binal Quran fi kulli thalath layalin marrah. Dia mengkhatamkan Quran dalam sholat malam mengimami kami itu berapa? Di bulan Ramadan itu apa jemaah? Setiap tiga malam sekali itu apa? Khatam tiga malam sekali khatam. Ya, dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi dengan cintai kata Khalid bin Durait, kita punya imam dulu itu dalam tiga malam sekali khatam jemaah. Marrah. Famaridha imamuna, perhatikan nih salaf, bedanya kita dengan mereka jemaah. Famaridha umma imamuna, maka imam kami kebetulan sakit. Yang tadi ngimamin kita 3 malam khatam. Qadarullah dia sakit. Ya, fa amana rajulun ghairu, maka ngimamin kami imam yang lain. Kami diimami imam yang lain. Fa khatama binal Qur'an fi kulli arba'i layal marrah. Agak ngaret waktunya. Itu apa jemaah? Tadinya 3 malam khatam, ini jadi 4 malam khatam. Akhirnya apa? Ribut di belakang jemaah. Ribut apa? Enggak kayak kita. Ribut apa mereka jemaah? Fara'an nasu annahu khaffafa 'alaihim. Pada ngedumel jemaah. Imamnya gimana sih? Udah biasa 3 malam khatam kita salat, ini kok jadi 4 malam? Beda enggak sama kita jemaah? Kebalikan. Pokoknya salaf itu jemaah urusan ibadah, apa-apa itu nawarnya ke atas, enggak kayak kita nawarnya ke bawah jemaah. Apa-apa nawarnya ke atas. Kalau bisa lebih lagi. Faya subhanallah. Jadi ngedumel jemaah gara-gara apa? Kok lewat satu malam gitu. Biasanya kita 3 malam khotam, kok 4 malam ngedumel. Pada merumun di belakang itu jemaah cinta, berisik di belakang itu. Ya. Antum bisa baca di kitab Mukhtasar Qiyam Ramadan oleh Imam Al-Marwazi, adalah Maimun bin Mihran mengatakan apa jemaah? Adraktul qari'a idza qara'a 50 ayah qalu innahu la yukhaffif. Kamu, saya mendapatkan dulu ada qari' di zaman saya, ada qari' imam ngimamin kami tarawih itu berapa? 50 ayat per rakaat. Maka orang bilang apa jemaah? Kentengan sholatnya katanya, kurang banyak. Ngedumel jemaah gara-gara serakaat baca 50, 50 ayat per rakaat, ngedumel. Salaf. Kholaf. Siapa kholaf? Ana ma antum kholaf. Cinta. Wallah besta. Ya. Sedikit tentang kondisi mereka terkait dengan Quran. Tadi tentang apa? Qiyamul Lail. Banyak sebenarnya jemaah tapi waktu tidak mengizinkan. Tentang kondisi salaf terkait dengan Quran di bulan Ramadan. Mereka sangat senang sekali untuk tafarruh. Tafarruh itu fokus dengan apa? Al-Quran. Di bulan Ramadan dia mencintai sunnah ta'ala. Kita lihat raisnya salaf, pemimpin salaf sekali lagi. Siapa? Rasulullah SAW yang pernah bersabda, فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. Sebaik-baik salaf itu saya bagi engkau, hai putriku Fatimah. Berarti pimpinan salaf siapa? Rasulullah SAW. Bukan Muhammad bin Abdul, bukan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pimpinan salaf ini siapa? Dengan lisan Nabi kita mengatakan, sebaik-baik salaf itu saya bagi engkau wahai putriku, kata Rasulullah SAW pada Fatimah. Ya, jadi pimpinan salaf ini Rasul. Kita enggak punya imam amir yang kita bayat jemaah, kayak sekte-sekte yang banyak gitu ya. Jadi subhanallah, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sabar sedikit jemaah ya, sedikit aja saya tambah. Diriwayatkan Imam Bukhari, begitu juga Imam Muslim, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Ya. Adalah Rasulullah SAW pemimpin salaf nih. Pemimpin salaf nih. Rasulullah SAW manusia paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Paling berlebihan dermawan beliau ketika masuk bulan Ramadan. Jangan cinta. Oh, bulan Ramadan beliau jor-joran. Antum yang dikarunai harta yang agak lebih oleh Allah SWT, jangan bakhil. Jangan pelit. Mencintai sunnah ta'ala. Antum mau kamar transparan di surga. Kelihatan luarnya dari dalamnya, dalamnya kelihatan dari luarnya. Ya, di antara siapa buat siapa? Liman at'amat ta'am, dermawan, suka ngasih makan orang. Yang cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gratis. Yang cintai sunnah ta'ala itu diberikan kamar-kamar transparan. Selain orang yang ya wa adamas siyam, dalam sebagian riwayat orang yang merutinkan puasa. Itu dikasih kamar transparan nanti di surga jemaah cintai. Antum enggak bisa bayangkan itu indahnya kayak gimana. Allahu akbar. Kemudian kata Rasul, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, hina yalqahu Jibril. Setiap kali Rasulullah SAW didatangi oleh satu ketika Jibril mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailah min syahri Ramadan. Dan adalah Jibril mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan? Fayudarisul Quran. Maka apa jemaah? Tadarus Quran. Jibril baca Nabi kita apa? Apa ngikutin kayak talqin gitu loh jemaah. Ya, mudah rasa. Ya. Ini jadi dalil sebagian ulama seperti Ibnu Rajab, seingat saya, itu hendaknya bagi seorang muslim di bulan Ramadan dia jogrok di depan ustaz yang paham qiraah, yang paham baca Quran, dia jogrok di depannya, "Pak ustaz, tolong simak bacaan saya, diperbaiki kalau ada salahnya." Itu sunnah. Terambil dari apa? Perbuatan Nabi kita dengan Jibril ini. Mudah rasa belajar jangan cinta. Itu bagus sekali. Saya sangat dukung tuh. Kalau di masjid-masjid, terutama momen itikaf. Ya. Momen itikaf itu. Ada ustaz kita tahu dia lagi itikaf di situ. Udah datengin aja ustaz, dengerin fatihah saya, dengerin bacaan saya. Ada. Itu bagus. Ya. Mencintai kena Allah SWT. Gak apa-apa. Di sela-sela bacaan kita pribadi gitu kan. Perbaiki juga bacaan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW. Ya. Ya, sama Jibril alaihi assalam mencintai. Dan ini diambil faedah juga oleh para ulama. Ya, biasanya kita bisa semangat dalam beribadah itu kalau ada konconya gitu. Maksudnya kalau ada temannya. Ya. Kalau sendiri gitu kayaknya apa jemaah? Kayaknya kurang semangat. Tapi kalau banyak teman tuh jadi semangat gitu kan. Ya, antum sepedaan sendiri, ha? Apa? Cuman berapa kilo udah pulang lagi dah. Coba kalau ada teman, walaupun antum udah nenek, kakek, mama, udah kakek-kakek, udah sok muda gitu kan. Karena ada temannya, penyemangat. Ayo, ayo pak, pak bisa. Jeglek. Ya, moyo. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Tapi semangat mencintai sunnah ta'ala. Taib. Kemudian, Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril alaihi salam ajwada bil khair min ar-rihil mursala. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika setiap kali dijumpai oleh Jibril, beliau adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus. Jadi kalau bahasa kita apa, cuma jor-joran benar-benar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Allahu akbar alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi bagi salaf jemaah cintai sunnah ta'ala, Ramadan itu punya rasa tersendiri. Qiyamul lailnya ada rasa tersendiri gitu. Dengan qiyamul lail di luar bulan Ramadan, dia punya ya tes sendiri jemaah cintai sunnah ta'ala. Betul enggak bahasanya itu? Dia punya rasa tersendiri gitu, beda gitu jem. Baca Quran juga ya di dalam bulan Ramadan, tesnya itu bagi salaf beda dengan ketika di luar Ramadan. Semangatnya ya apa namanya pokoknya beda rasanya mencintai, sehingga mereka masya Allah jor-joran ibadah luar biasa gitu mencintai, karena rasanya beda di bulan Ramadan tuh, lingkungannya kondisinya itu beda jemaah, suasana hati di bulan Ramadan itu condong apa jemaah, teduh, pengennya baik-baik aja gitu. Ya, sampai saya sering ceritakan tentang Ahmad Syauqi, seorang penyair dari negeri Mesir, dia pemabuk ulung jemaah. Pemabuk benar-benar, udah sangat apa jemaah, sudah sangat mudemin itu pecandu ya. Maka apa jemaah cintai sunnah ta'ala, ketika dikasih tahu bahwasanya Syauqi ini sudah mau puasa loh, mau masuk Ramadan kita, oh iya, akhirnya semua apa kendi-kendi khamr di rumahnya itu ditumpahin semua jemaah. Waduh, nggak mau minum khamr di bulan Ramadan, dah stop ya. Ditumpahin semua kendi-kendi berisi khamr itu, karena dia pemabok, pecandu jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya. Tapi begitu dikasih tahu, ya Syauqi ghadanil Eid, Syauqi besok kan Lebaran gitu. Hah, serius? Akhirnya apa jemaah? Dia bikin syair, mengatakan apa? Wallasiyamu hatiha ya saqi Ramadanun wallahatiha ya saqi mushtaqatun tas'a ila mushtaqi. Ramadan sudah berlalu, ayo tuang lagi, kata ya, nyekek lagi gitu. Coba tobatnya cuma bulan Ramadan. Ini namanya Ramadaniyun, bukan Rabbaniyun. Kalau Rabbaniyun itu Ramadan kagak Ramadan, taat. Kalau Ramadaniyun taatnya cuma Ramadan. Luar Ramadan balik maning ke habitat semula, maksiat lagi. Waliyadzubillah mencintai. Ramadan sudah berlalu, tuang, kata dia. Bulan puasa sudah berlalu, tuang, nyekek lagi, minum. Mushtaqatun tas'a ila mushtaqi. Kerinduan yang enggak tertahan terhadap yang dirindukan. Dia itu apa? Hah? Khamr. Aduh. Kangen nih. Allahu akbar. Mencintai kan Allah Subhanahu. Orang-orang yang kenal Allah cuma Ramadan doang. Allah musta'an. Itu namanya hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Ya, saya pernah bikin judul khutbah Idul Fitri, apa? Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Banyak hamba Ramadan, masalahnya jemaah. Ramadan doang, wow, habis Ramadan, yes, balik maning. Yang jual diri, jual diri. Yang macam-macam lah. Lihat, maksiat, maksiat. Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sedikit lagi jemaah. Ya. Imam Malik rahimahullah, antum tahu beliau ulama hadis ya jemaah ya. Di bulan Ramadan, kalau masuk bulan Ramadan, wis, pre semua kajian hadis, enggak ada lagi. Pegang kitab hadis itu enggak ada jemaah cintai. Apa yang dipegang? Mushaf Al-Qur'an Karim. Bahkan di luar bulan Ramadan, kalau beliau berada di rumah, ditanya saudari perempuannya, "Madza kana syughluhu?" Apa kesibukan Imam Malik kalau berada di rumah? Kata saudari perempuannya, karena syughluhu al-mushaf wa tilawah. Imam Malik kalau berada di rumah enggak pernah jauh dari mushaf dan membaca mushaf Al-Qur'an. Imam padahal jemaah. Kurang sibuk apa dia? Imam. Tapi masya Allah kalau udah di rumah Quran itu enggak pernah jauh dari tangannya. Kita sekarang kalau dulu salaf ya kata Khalid bin Walid ketika pulang jihad, dia pegang mushafnya. Syaghalani 'ankal jihad. Aku disibukkan dari membacamu gara-gara jihad. Gara-gara jihad. Lama enggak megang Qur'annya jemaah. Sekarang dal diganti zai. Syaghalana 'ankal jihaz. Ini. Ya. Gini yang menyibukkan kita cuma. Sehingga sebagian ulama ditanya, "Kaifa kana halus salaf ma'al Qur'an?" Syekh, gimana kondisi salaf dahulu bersama Quran? Kedekatan salaf dengan Quran kayak gimana sih gambarannya? Haluhum ma'al Qur'ani kahalikum ma'al jawali. Kondisi salaf bersama Quran persis seperti keadaan kalian dengan HP kalian hari ini. Wallah, kalau kondisi kita dengan Quran sedekat kita dengan HP kita jemaah, udah Palestina udah kapan tuh kita unyang-unyang itu Yahudi sudah jemaah cintai. Karena manusia kembali kepada Qur'annya. Ya. Mencintai sunnah. Itu. Mari kita kembali. Coba saya tanya antum, belajar ilmu hadis di bulan Ramadan, ngaji hadis bulan Ramadan bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Tapi ditinggalkan demi fokus dengan Al-Qur'an. Namanya juga Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang mencintai sunnah ta'ala, idha akbala Ramadan jalasa fi baitillah wa atakafa ala kiraatil Qur'an. Beliau Imam Ahmad kalau masuk bulan Ramadan, beliau duduk di rumah Allah, fokus di rumah Allah, di masjid, dan beritikaf. Dan sebagian ulama menjelaskan itikaf itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga boleh, ada namanya itikaf, yang penting niat, sejam dua jam pun bisa. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu, luar bulan Ramadan, karena Nabi pun sendiri pernah itikaf di luar Ramadan, yaitu bulan Syawal, walaupun bentuk qada gitu kan mencintai, tapi ya menunjukkan secara umum luar Ramadan pun boleh mencintai sunnah ta'at. Apalagi dalam bulan Ramadan, beliau itikaf di masjid sudah. Beliau berdiam di masjid, kemudian apa? Membaca Al-Qur'an. Imam Ahmad sibuk membaca Al-Qur'an. Wa taraka fatawah wa masailah, dan beliau tinggalkan fatwa-fatwa, bahas masail-masail tentang ilmu ini, ditinggalkan dia mencintai. Ustaz, wa majalisul ilmi, ditinggalkan majelis-majelis ilmu, liyaqifa ala kitabillah. Itikaf dia. Udah. Enggak jauh dari apa? Al-Qur'an yang mencintai sunnah. Imam Az-Zuhri mengatakan syahrul Ramadan syahrul Qur'anin wa it'am, ya. Bahwasanya bulan Ramadan bulan apa? Bulan Qur'an dan bulan ngasih makan. Kata siapa? Imam ya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Dan beliau kalau datang bulan Ramadan jemaah, apa? Kertas-kertas kitab-kitab itu diletakkan semua, dipinggirin semua. Fokus memegang apa jemaah? Mushaf Al-Qur'an, ya. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, maka berusaha kita untuk bisa semangatlah bercengkrama dengan Quran di bulan Ramadan, paling tidak saya bilang di majelis ini, paling tidak kita bisa khatam walau sekali, please jemaah. Mari kita janji. Ya, terhadap diri kita sendiri insyaallah, walaupun sekali saya harus khatam. Kalau bisa berkali-kali zain, mantap. Tapi kalau misalnya terlalu sibuk atau apa, paling tidak sekali dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala, paling tidak sekali. Imam Syafi'i pernah datang kepada beliau fuqaha-fuqaha, ahli-ahli fiqih, ulama-ulama fiqih masuk ingin bahas masalah fiqih. Sedangkan beliau sedang pegang mushaf di bulan Ramadan, lagi sibuk bahas, pegang mushafnya. Ahli-ahli fiqih, ulama-ulama fiqih datang tuh ingin diskusi tentang hukum-hukum fiqih dan seterusnya. Apa kata komentar Imam Syafi'i kepada mereka? Ya, dikatakan asghalakumul fiqhu 'anil Qur'an. Kalian telah disibukkan fiqih dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Paham maksudnya? Fiqih telah membuat kalian sibuk sehingga melalaikan apa? Al-Qur'an katanya. Imam Syafi'i pun seperti itu dalam sebagian ya riwayat, ya, ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai sini jemaah. Ada pertanyaan satu terakhir, pertama dan terakhir. Ini yang saya pahami sih ada silang pendapat ya setahu ana di antara ahli ilmu, apakah orang yang berada di dalam kubur itu bisa mendengar suara orang yang datang ya menziarah dia gitu kan? Ya, sebagian setahu saya ada yang mengatakan tidak bisa. Ya, wa ma anta bi musmi'in man fil kubur, kata Allah. Ya, kamu tidak bisa membuat dengar orang yang ada di dalam kubur. Tapi sebagian lagi mengatakan, wallahu alam ya jemaah. Sebagian lagi mengatakan bahwa berdasarkan beberapa riwayat yang datang bahwa bisa orang yang dikubur itu mendengar apa suara keluarganya mungkin yang datang untuk apa? menziarahi. Dan riwayat-riwayat yang datang itu termasuk yang mensahihkannya Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, ya. Beliau termasuk yang mensahihkan riwayat-riwayat bahwasanya apa? Orang yang meninggal di dalam kubur itu dia bisa mendengar apa? Suara orang yang datang menziarahi dia, terutama dari keluarganya. Sehingga dalam sebagian riwayat disebutkan kalau orang yang datang berziarah itu mengucapkan salam, maka apa? Si ahli mayit itu, maksudnya si mayit dalam kubur itu apa? Menjawab salam. Walaupun hadis-hadis ini tidak lepas dari perselisihan di antara ahli ilmu tentang apa namanya pensahihan atau pentadzifannya. Tapi termasuk yang mensahihkan di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, sehingga Syekh bin Baz sendiri rahimahullahu taala tidak berani mengingkari kemungkinan bisanya si mayit bisa mendengar suara orang yang datang melayat dia. Wallahu taala ala alam, ya. Cuman kalau saya boleh pesan, ya, bisa enggak bisanya dengar bukan itu urusan yang terpenting, jemaah, ya. Itu masalahnya perkara gaib juga kan, yang butuh kepada dalil yang sharih tegas gitu kan. Maka yang terpenting adalah mau dengar enggak dengar, yang penting kita ketika datang sudah doakan buat mereka, udah itu kelar. Ingat mati di sana dan doakan ampunan rahmat buat mereka, dilapangkan kuburkan kuburannya, diberikan cahaya dan seterusnya. Udah itu yang terpenting bagi kita. Adapun dia dengar enggak dengar itu perkara yang agak gumut sedikit, sehingga kita enggak usah terlalu fokus dengan hal itu, jemaah. Fokus saja dengan apa yang bisa kita lakukan dan disyariatkan untuk dilakukan. Itu yang terpenting menurut saya. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.